hadis keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, bahwa keduanya adalah zahrawan, dua yang bercahaya. Ini termasuk hadis yang sahih juga tentang surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai az-zahrawan, yaitu dua surat yang bercahaya. Dua surat yang bercahaya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iqra'u az-zahrawain, Al-Baqarata wa Ali Imran." Artinya, bacalah Al-Baqarah, dua surat yang bercahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Ghamamatan aw ghayayatan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan surat Al-Baqarah ya, keutamaan surat Al-Baqarah. Seperti misalkan saya bacakan hadisnya, di antara hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabih." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada pembacanya. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Zahrawain, yaitu dua surat bercahaya, Al-Baqarata wa surata Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Artinya, sesungguhnya dua surat tersebut nanti datang pada hari kiamat seakan-akan dia itu ghamamatan. Ghamamah artinya adalah awan yang mengepul, yang menaungi seseorang nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Aw ka'annahuma ghayayatan. Ka'annahuma ghayayatan, yaitu sama juga seperti asap yang mengepul, yang berada di langit, yang menaungi dia. Aw ka'annahuma firqan min tayrin sawafa. Artinya seakan-akan dia seperti kumpulan burung. Bapak dan ibu mungkin pernah melihat kumpulan burung yang mereka itu saking banyaknya seperti naungan. Kumpulan dua burung yang saking banyaknya seperti naungan. Begitulah nanti dua surat tersebut, tuhajani an ashabihima. Artinya dua surat tersebut akan membela pembacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wala yastati'uhal batalah. Membacanya itu berkah, kemudian meninggalkannya kerugian, dan tukang sihir tidak akan mampu melawannya. Ini keutamaan surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadithu ayatil kursi wa annaha sayyidatu ayil Qur'an, dan hadis tentang ayat kursi bahwasanya, di sini disebutkan hadis tentang ayat kursi bahwa ia penghulu ayat Al-Qur'an. Penghulu ayat Al-Qur'an maksudnya adalah pemimpin ayat Al-Qur'an, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada seorang sahabatnya, ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah, ayat mana yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka seorang sahabat yang bernama Abul Munzir, yang kunyahnya Abul Munzir, beliau menjawab yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya kemudian mengatakan, liyahnikal ilma ya Abul Munzir, liyahnikal ilma ya Abul Munzir. Ini artinya, semoga ilmu masuk ke dalam dadamu wahai Abul Munzir. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi keutamaan tentang ayat kursi terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, bahwa barang siapa membaca keduanya dalam satu malam, niscaya mencukupi baginya. Ya, di sini penulis mengatakan wa hadithu al-ayataini min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Hadis tentang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, bahwa siapa membaca keduanya dalam satu malam, niscaya mencukupi baginya. Mencukupi di sini maksudnya apa? Berbagai macam penafsiran disebutkan oleh para ulama mencukupi. Yaitu penafsiran yang pertama, mencukupi maksudnya adalah barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupi dari membaca Al-Quran di malam hari. Ini tafsiran pertama. Ya. Tafsiran yang kedua, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupi dari sholat malam. Dari sholat malam. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupi, artinya menjaganya dari gangguan syaitan, gangguan iblis dan syaitan. Yang keempat, tafsiran yang keempat, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupi, maksudnya mencukupi dari segala macam keburukan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mungkin semua tafsiran tersebut berlaku. Mungkin semua tafsiran tersebut berlaku. Maka Bapak Ibu, ini termasuk daripada keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Hadisnya bagaimana berbunyi? Berbunyi begini. Man qara'a bil-laili bil-ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam satu malam dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupinya. Nah, ini termasuk keutamaan dari dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dari hadis yang sahih. Taib. Selanjutnya kita baca. Wa hadithu suratil Baqarah la tuqra'u fi baitin fayaqrabuhu syaitanun. Artinya, dan hadis surat Al-Baqarah bahwa tidaklah ia dibaca dalam satu rumah, niscaya setan tidak akan mendekatinya. Niscaya setan tidak akan mendekatinya. Ini juga hadis sahih, ya, bahwa al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yaqrabuhu syaitan. Rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan didekati oleh syaitan. Ini juga hadis sahih. Kemudian hadis selanjutnya, wa hadithul ashri ayatin min awwali suratil kahf man qara'aha usima minad dajjal. Artinya, dan hadis 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, barang siapa membacanya, niscaya dia dilindungi dari fitnah dajjal. Hadisnya berbunyi seperti ini. Man qara'a, man hafidha ashra ayatin min awwali suratil kahf usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dijaga dari ujian dajjal. Ini menunjukkan keutamaan surat awal surat Al-Kahfi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya pesan Bapak Ibu, di dunia ini kita perlu banyak prestasi. Banyak prestasi yang dijadikan bekal nanti untuk menghadap kepada Allah. Seperti misalkan habis subuh itu membaca zikir pagi, zikir sore. Ada perkataan menarik, dan ini perkataan dari ulama-ulama terdahulu, sampai sekarang mereka turun-temurun. Perkataannya adalah man kathura khotayahu, barang siapa yang banyak kesalahannya, thumma arada an yaghfirallahu lahu, lalu dia ingin Allah mengampuni dosanya, falyaghtanimil waqta ba'da as-salati fi musalla, hendaklah dia menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat. Ini adalah waktu yang kita tidak sulit, tidak perlu tenaga, tidak perlu usaha, cuma duduk setelah sholat. Jangan kabur dulu, terutama baca zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi alhamdulillah kita gunakan ada waktu sekitar 15-an menit, dan itu prestasi. Dan itu ternyata dimulai dari ulama terdahulu, dari tabi'in sampai terakhir Syekh bin Baz berkata seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al-malaikatu tusalli ala man qa'ada fi musallahu ba'da shalah wa taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arham. Para malaikat bersolawat, artinya berdoa, bagi siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat. Para malaikat berdoa, wahai Allah, ampuni dia, rahmati dia. Saya berpesan, doa-doa yang seperti ini jangan pernah diremehkan. Hadis yang terdapat malaikat berdoa di dalamnya, hadis yang terdapat Rasulullah berdoa di dalamnya, jangan pernah diremehkan. Karena doa para malaikat itu kabul, doa Nabi kabul. Banyak buktinya. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah, kabul. Allahumma barik lahu wa fi auladi. Ya Allah, berkahi dia di dalam rezekinya dan di dalam anaknya. Anaknya menjadi 100. Ya. Dari satu istri atau enggak tahu dari dua istri. Ya. Anaknya 100. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan. Kita sudah banyak dosa, kita sudah banyak ghibah, kita sudah banyak namimah, ya, kita sudah banyak melakukan kezaliman terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kita sudah banyak hal-hal yang merupakan perintah-perintah Allah dilalaikan, yang merupakan dosa-dosa kita langgar. Alangkah indahnya cuma duduk beberapa menit. Kalaupun ada waktu, ini saya tidak berbicara untuk orang-orang yang mungkin mendapatkan habis subuhnya langsung dia harus mengerjakan aktivitas-aktivitas. Kan orang-orang berbeda-beda. Tapi yang mempunyai kesempatan semestinya duduk. Ya, duduk minimal untuk berzikir sampai jam 6. Karena ini keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang saya singgung tadi, saya ingin berbicara tentang prestasi. Prestasi diantaranya membaca zikir pagi, hafal zikir pagi. Ini prestasi loh, yang tidak perlu ijazah, ya, tetapi perlunya pahala dari Allah. Sama seperti membaca, menghafal awal surat 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Coba kita gunakan hidup kita itu 8 jam untuk perkara dunia. Masih sisa 16 jam. Ya, masih sisa 16 jam. Kemana-mana kita baca awal surat Al-Kahfi, insya Allah hafal. Kadang-kadang nomor telepon aja kita hafal. Ya. Awal surat Al-Kahfi dijaga dari ujian Dajjal. Ujian yang paling salah satu ujian paling berbahaya menurut Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, ini prestasi-prestasi yang bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Nanti tatkala kita berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan, saya kemarin mendengar kajian dari seorang syekh di Mesir, seorang ahli hadis. Beliau mengatakan, semua yang kamu tulis harus kamu ketahui bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah langsung. Tidak ada antara kamu dengan Allah terjemahan, perantara. penerjemah enggak ada. Langsung berhadapan dengan Allah. Apapun yang ditulis, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan. Maka di sana kita memerlukan banyak bekal. Bekalnya di antaranya prestasi-prestasi. Ya, prestasi. Dan termasuk futur, termasuk sikap menurun keimanannya adalah seseorang sudah mulai menjauhi majelis-majelis ilmu, orang-orang saleh dengan dalil apapun. Itu tidak ada diragukan. Tidak ada keraguan di dalam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan hadis yang sahih juga, wa hadithu qul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thuluthul Qur'an, thuluthal Qur'an. Dan hadis qul huwallahu ahad, yaitu hadis tentang qul huwallahu ahad, tentang keutamaan-keutamaan surat, apa yang sahih padanya, bahwasanya dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Wa annaha wa lam yashih fi fadaili suratin ma sahha fiha. Dan hadis tentang, dan tidak sahih tentang keutamaan-keutamaan surat apa yang sahih padanya. Maksudnya hadis-hadis ini yang paling sahih. Ya, hadis-hadis ini yang paling sahih. Kemudian penulis mengatakan wa hadithul muawwidhatain wa annahuma ma ta'awwadha al-muta'awwidhun bimithlihima wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam unzila alayya ayatun lam yura mithluhunna thumma qara'aha. Artinya, dan hadis yang sahih yang lain, hadis tentang dua surat perlindungan. Apa maksud dua surat perlindungan? Surat apa itu? Qul a'udzu birab bil falaq dan qul a'udzu birab bin nas. Ini pun Pak dibaca tidak ada batasannya. Ya, mau ke pasar, mau di pasar, mau di sekolah, mau di jalan, kalau merasa terganggu baca ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini termasuk perlindungan yang sangat kuat. Bahkan saya pernah baca sebuah hadis, ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihinna. Artinya, tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat perlindungannya dibandingkan dengan membaca tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini perlindungan yang sangat kuat. Kita mungkin ketika keluar rumah takut ada sesuatu, anak kita takut ada sesuatu, maka kita baca. Ya. Dan ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan jumlah bilangan, tidak ada. Baca sebanyak-banyaknya. Taib. Kemudian penulis mengatakan bahwa tidak ada sepertinya yang digunakan berlindung oleh orang-orang memohon perlindungan. Serta sabda Nabi Muhammad SAW diturunkan padaku beberapa ayat yang tidak dilihat sepertinya. Maksudnya, Qul huwa a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Artinya ini surat agung. Lalu beliau membacakan dua ayat tersebut. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa yali hadhil ahaditsu wa huwa dunaha fi sihhati haditsu idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an wa haditsu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an wa haditsu tabarakal ladzi bihadhil mulk hiya al munjiyah min adzabil qabr. Kemudian penulis menyebutkan hadis-hadis, dia ini hadisnya agak bermasalah. Artinya tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Berikut di peringkat berada di peringkat berikutnya, maksudnya secara kesahihan. Berada di peringkat berikutnya, tidak terlalu kuat. Dari hadis-hadis di atas dengan tingkatan kesahihan yang lebih rendah adalah tentang hadis iza zulzilat, menyamai setengah Al-Qur'an. Ya, bahkan ini hadis lemah. Kemudian hadis qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an. Ini pun juga hadis sebenarnya lemah. Dan hadis tabarakalladzi biyadihil mulk sebagai surat penyelamat dari siksa kubur. Nah, ini hadis sahih. Ya, ini hadis sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'irul ahadithi ba'du qaulihi man qara'a surata kadza u'tiya thawaba kadza fa mawdu'atun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, kemudian hadis-hadis lain sesudahnya seperti sabdanya, barang siapa membaca surat ini maka pahalanya seperti ini. Maka semuanya adalah palsu, namun di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis yang seperti itu. Siapa yang baca surat ini maka dia akan seperti ini. Siapa yang baca surat ini maka dia akan seperti ini. Ini hadis palsu. Kebanyakan yang seperti itu hadisnya apa? Palsu. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad i'tarafa bi wad'iha wadhi'uha, artinya dan maka semuanya adalah palsu, namun di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pembuatnya sendiri telah mengakuinya. Pembuatnya sendiri telah mengakuinya. Wa qala qasattu an ushghilan nasa bil Qur'an an ghairihi. Lalu ia berkata, mengakui maksudnya, aku bermaksud menyembuhkan manusia dengan Al-Qur'an dan mengabaikan selainnya. Ya, niatnya bagus. Bikin hadis palsu agar orang sibuk dengan Al-Qur'an. Boleh enggak? Buat hadis palsu agar orang sibuk dengan Al-Qur'an, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan ini salah satu penyebab kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ilmu kaidah hadis, salah satu penyebab kenapa terjadi hadis palsu, salah satu penyebabnya adalah orang ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf misalkan, kenapa kok orang malas baca Al-Qur'an? Sukanya baca koran. Atau sukanya baca status, sukanya baca Facebook, sukanya baca grup WhatsApp, grup apalagi, macam-macam sekarang Telegram, semuanya. Ya, apa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya orang ketika melihat seperti itu gelagatnya, maka dia bikin hadis palsu. Dia bikin hadis palsu. Barang siapa yang membolak-balikkan mushaf, maka hatinya tidak akan terbolak-balik di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ya. Maka sekarang di zaman sekarang itu habis sholat langsung keluar handphone. Ya. Jadi zikirnya bukan begini-begini-begini lagi. Zikirnya di touch screen-nya. Ya, mana status saya tadi? Di komen enggak? Ternyata enggak ada yang komen, sedih. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu waktu-waktu mustajab berzikir setelah sholat. Usahakan hafal zikir pagi. Kita itu merasakan sekali beda orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Dari sisi keamanan, dari sisi dijauhkan maksiat. Pergi ke sana ada maksiat enggak jadi. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihafal sebagaimana kita menghafal Al-Fatihah. Ya, dan dihafal itu harus berusaha menghafal. Tidak mungkin datang begitu wahyu hafal langsung. Enggak, usaha menghafal per hari per hari. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ba'du juhala'ir wadda'in fi hadha an-naw nahnu nakdhibu li rasulillah wa la nakdhibu 'alaih. Ini sepertinya Syekh Abdul Razak sedang marah nih. Beliau mengatakan sebagian orang bodoh, jarang-jarang beliau mengatakan seperti ini. Karena beliau lembut sekali orang. Sebagian orang bodoh dari kalangan pembuat hadis palsu berkata mengenai hal ini, kami berdusta untuk membela Rasulullah. Ya, boleh enggak berdusta untuk membela Rasulullah? Enggak boleh, tetap dusta ya dusta. Dan tidak berdusta untuk merendahkannya. Ya, enggak boleh. Jadi misalkan ada kitab tentang fadailul a'mal, kitab tentang keutamaan-keutamaan amal. Di dalamnya ada hadis-hadis palsu. Tapi mengajak orang ke masjid, mengajak orang ke membersihkan masjid, mengajak orang untuk santun, mengajak orang untuk sholat tahajud, tapi hadis palsu. Ketika dinasihati, enggak boleh engkau membuat hadis palsu, itu termasuk besar-besar, dia neraka. Hadisnya sahih. Maka orang tersebut mengatakan, saya membuat hadis palsu ini atau mengajarkan hadis palsu ini untuk malah untuk membela Rasulullah. Ini tetap enggak boleh. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Walam ya'lam hadzal jahilu annahu man qala 'alaihi ma lam yaqul faqad kadzaba 'alaihi wastahaqqal wa'idus syadid. Artinya, dan sungguh orang bodoh ini tidak tahu barang siapa mengatakan sesuatu atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal itu, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak dia berhak mendapatkan ancaman yang keras. Ini sebagaimana dikatakan demikian pernyataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa mimma yanbaghi an ya'lam أن يعلم أن هنا أن فضل القراءة لهذه السور وغيرها يختلف باختلاف حال التالي لتلك السور. Artinya, nah ini penting, ini penjelasan detail. Di antara perkara yang patut diketahui dalam permasalahan ini adalah bahwa keutamaan membaca surat-surat ini dan selainnya, yaitu maksudnya ayat-ayat mulia, akan berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan orang membaca terhadap surat tersebut. Jadi meskipun suratnya utama, tapi orangnya gimana? Orangnya bagaimana? Apakah dia khusyuk tatkala baca? Apakah dia paham tatkala membaca? Apakah dia mengamalkan tatkala membaca? Orangnya bagaimana? Ini jadi pertanyaan. Ya. Kemudian penulis kemudian mengatakan, fal qira'atu bitadabburin afdalu minal qira'ati bila tadabbur. Bacaan disertai tadabbur, perenungan, lebih utama daripada bacaan tanpa tadabbur. Ya. Lebih utama daripada bacaan tanpa tadabbur. Kadang-kadang akibat tadabbur tersebut, makmum-makmum yang di belakang pun yang tidak paham bahasa Arab walau satu patah kata pun, kadang-kadang merasakan indahnya Al-Qur'an tersebut masuk ke dalam relung hati. Ya, masuk ke dalam relung hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang ketika sholat taraweh di Masjidil Haram berdoa apa, dia jadi makmum kan di, kalau 10 hari terakhir itu lama, orang ini menangis, ya, menangis mendengar imam membaca Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis, maka kelawasan di sini. Bukan karena paham, ya, kelamaan bacaannya. Maka ada orang yang menangis karena memang paham apa yang dibaca. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad yakunu halu ba'dhin nas fi qira'ati ba'dhis suwari وَمَا يُصَاحِبُهُمْ حَالُ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْقِرَاءَةِ مِنْ خُشُوعٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ لِكَلَامِ اللَّهِ وَعَزْمٍ صَادِقٍ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ. Perhatikan, beliau mengatakan, terkadang keadaan sebagian manusia dalam membaca sebagian surat dan apa yang menyertai mereka ketika membaca berupa khusyuk, ya, tadabbur. Khusyuk itu artinya apa? Benar-benar mengagungkan apa yang dibaca. Beda dengan tadabbur. Tadabbur merenungkan apa yang dibaca, pemahaman terhadap kalam Allah Azza wa Jal, dan tekad yang jujur untuk mengamalkannya. Ini berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun suratnya utama, Al-Fatihah suratnya utama. Makanya kadang-kadang, Pak, surat Al-Fatihah surat meruqyah. Si fulan meruqyah 50 kali kada keluar-keluar jinnya, bahkan malah jinnya mengikuti dia. Bahkan kadang-kadang jinnya membenarkan kesalahan dari tajwid si pembaca. Salah pian tuh gunahnya kededa jinnya. Jinnya membetulkan. Ya. Beda dengan orang yang kadang-kadang dia meruqyah, sekali ruqyah subhanallah, langsung. Ya. Saya kejadian kemarin waktu ke Batam, ada kawan istri kawan saya, istri beliau malam-malam selalu mempunyai sesuatu yang aneh. Maka saya duduk di kamar tamu, di ruang tamu, sang istri ini ingin ke ruang sebelah harus melewati saya. Waktu itu saya baca dengan suara yang lirih, baca dalam zam-zam air Al-Fatihah. Baca dengan suara yang lirih, tetapi karena ruang tamunya tertutup kedengaran. Yang mau diruqyah istrinya itu langsung lemes. Ya, dalam artian ada orang yang kadang-kadang tidak, dia bacanya untuk ayat tapi terdengar terhadap orang yang diruqyah, ya. Tergantung si pembacanya dan tergantung bagaimana pembaca tersebut mentadaburi apa yang dia baca. Dan tergantung, ya, bukan berarti cerita tadi untuk menunjukkan keikhlasan, tidak. Tergantung keikhlasan dari orang yang membaca. Jadi tidak perlu membaca puluhan kali kemudian baru setelah itu keluar. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimulai. Maka seperti yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, bahwa beda dengan orang yang baca dengan khusyuk, tadabbur, pemahaman terhadap firman Allah, kemudian setelah itu bertekad untuk mengamalkannya. Berbeda dengan orang yang membacanya asal baca. Dan ingat Pak, pesan saya, tidak ada namanya di dalam perkara ruqyah, tidak ada namanya para sahabat menjadikan ruqyah sebagai profesi. Ya, tidak ada profesi ruqyah. Tetapi kalau dimintai, silahkan saja jika dia mampu. Tapi untuk profesi, dijadikan profesi kemana-mana tugasnya cuma itu, maka tidak. Yang ada di zaman para sahabat, mereka berdakwah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Lebih baik dan utama dari keadaan selain mereka yang tidak seperti itu. Kemudian, bal innal insana al-wahida yakhtalifu halahu faqad yaf'alu al-'amal al-mafdhula 'ala wajhin kamil fayakunu bihi afdala min sa'iri a'malil fadilah. Nah, bahkan meski surat yang dibaca oleh mereka itu surat yang lebih utama, bahkan lihat ini lebih utama. Seorang manusia saja bisa berbeda keadaannya. Terkadang seseorang mengerjakan suatu amalan yang lebih rendah keutamaannya, namun dengan bentuk sempurna, sehingga amalan itu lebih utama baginya dibandingkan amal-amalnya yang lain, meski amal-amal itu statusnya lebih utama. Apa maksudnya? Si fulan, lihat ini Pak, ini perkara, beginilah Syekh Abdul Razak. Beliau itu ta'amulnya, pendalamannya sangat kuat. Orang, seseorang mengerjakan amalan yang mafdul, yang lebih rendah amalnya, tetapi pahalanya di sisi Allah lebih besar dibandingkan amalan yang utama. Orangnya sama. Paham maksud saya? Ya, saya beri contoh biar mudah. Orang si fulan ini, misalkan namanya Joni, ini menyampingkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW serendah-rendah iman, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian dia sholat tahajud. Ternyata di sisi Allah, orangnya sama. Di sisi Allah, menghilangkan gangguan di jalan lebih besar, lebih agung pahalanya dibandingkan sholat tahajud. Kenapa Pak? Salah satu sebabnya, orang ini apa? Ketika menghilangkan jalan, dia benar-benar ikhlas, benar-benar ingin mengamalkan hadis Rasul, ya, benar-benar tidak ada ingin berharap kecuali pahala dari Allah. Sedangkan yang ini ingin mungkin dipuji, tidak sempurna, ngantuk mungkin. Paham maksud saya? Ya, ada kadang dalam diri satu orang amalan-amalan berbeda. Saya beri contoh. Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Orang ini tentunya ba'diyah qobliyah lebih utama di mana? Di rumah. Tapi dia kerjakan di sini, di masjid. Ternyata pahalanya lebih besar dibandingkan dia kerjakan di rumah. Kenapa? Karena di masjid dia bisa khusyuk, di rumah tidak bisa khusyuk. Paham maksud saya? Seperti itu, Pak. Dan itulah, begitulah Syekh Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad habibullah taala. Kita lanjutkan. Sedikit lagi mohon waktunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qala wa kana ba'du syuyuh yarqi bi qul huwallahu ahad wa kana laha barakatun azimah fa yarqi biha ghairuhu fala yahsul dzalik fa yaqulu laysa qul huwallahu ahad min kulli ahad tanfa'u kullu ahad. Subhanallah. Lihat, ini seperti yang saya ucapkan tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dahulu ada sebagian syekh meruqyah dengan membaca qul huwallahu ahad, lalu mendatangkan berkah yang agung. Artinya ruqyahnya manfaat. Kemudian surat itu digunakan meruqyah oleh selainnya. Jadi ada orang juga baca surat yang sama tapi orang lain. Maka, tapi tidak mendatangkan keberkahan. Jinnya enggak keluar-keluar, penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Maka, sehingga dia berkata, tidaklah kul huwallahu ahad dari setiap ahad dapat bermanfaat untuk ahad. Artinya, tidaklah kul huwallahu ahad bagi setiap orang dapat bermanfaat untuk setiap orang. Tergantung apa? Pembacanya. Begitu doa. Doa kenapa enggak dikabul-kabulkan? Tergantung yang berdoa. Terakhir, paragraf terakhir saya membaca, wa inna maqtulifa atharu hatainil qira'atain ma anna surata al-maqru'ata wahidatun bisabab ikhtilafi ma qama bil qalbi min sidqin wa ikhlas wa tadabbur wa yaqin wa raghbah wa khushu'. Hanya saja pengaruh kedua bacaan ini mengalami perbedaan. Meski yang dibaca hanya satu, disebabkan faktor dalam hati berupa kejujuran, keikhlasan, tadabur, keyakinan, motivasi, dan khusyuk. Wallahu narju an yuwaffiqana wa iyyakum li tahqiqi dzalik wa husnil qiyami bihi fa huwa tabaraka wa ta'ala wahdahu al-muwaffiqu li kulli khair. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap untuk memberi taufik bagi kami, bagi kita dan kalian untuk merealisasikan hal ini dan melaksanakannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi taufik kepada setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bab yang ke-15 selesai tentang fadailu suwaril Quran, keutamaan-keutamaan surat Al-Qur'an. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang selanjutnya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit. Nah. Silakan. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz yang ingin bertanya, mengenai dzikir itu ada yang dzikir bersama-sama sama sendirian. Saya tanyakan, baik-baik mana yang sendiri sama bersama-sama itu? Yang paling baik adalah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berzikir senantiasa sendirian. Tidak pernah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan zikir yang bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Belum ada riwayat tentang itu. Wallahu a'lam. Bahkan ada riwayat pengingkaran dari Rasulullah. Ya, di hadis, dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkari para sahabat yang berzikir bersama-sama. Seperti misalkan diucapkan seperti ini, halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. La ilaha illallah sama-sama. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi tentang keutamaan apa surat-surat Ustaz ya. Itu mungkin kan ada kebiasaan di masyarakat kita nih seperti yang akhirannya an gitulah. Itu mungkin ada enggak keutamaan surat Yasin nih? Mungkin sampai sekarang mereka dikerjakan, apakah mereka punya dalil untuk keutamaan surat Yasin Ustaz? Iya. Kalau dalil ada tetapi tidak sahih. Hadisnya ada tetapi tidak sahih. Ya. Keutamaan-keutamaan surat Yasin ada hadisnya tetapi dia tidak sahih. Di antaranya misalkan keutamaan surat Yasin yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadisnya menunjukkan tentang keutamaan tersebut, di antaranya membaca surat Yasin di malam Jumat, membaca surat Yasin tatkala berziarah kubur, ya. Maka ini hadis belum sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kita ambil bahwa hadis lemah tidak bisa diamalkan. Hadis lemah tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Jadi dalilnya ada, tetapi masalah apakah dalilnya sahih, nah, itu yang jadi masalah. Nah, yang lain, ibu-ibu. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.